satu lagu terbaru. Judulnya apa sih?

berjaya. Boleh saya minta tepuk tangan yang mana dong semuanya buat Lampes. Terima kasih. Selamat malam. Rentang. Norma K D I A T La. Oh, saya belajar ya. Thank you.

Mas Bayu bareng-bareng nyobanya. Tidakkah

kasih, matur sembah nuwun Mas Bos. Yuk dikasih untuk Anda bersama kehadiran dari Arlija Putri Adela. Thank you.

buat juragan-juragan sawer. Semoga rezekinya tambah banyak. Oke. Kali ini langsung aja bareng New Palapa, tembang yang ke selanjutkan. Jodohku terpisah sama dia di sana. Semoga engkau hidup bahagia. Tiga poin lagi ya Mas Bos, bareng New Palapa Asik Ramayana. Oke, okay. Kalian cukup dua teman lagu dari aku. Semua kembali Mas Bos. Ada yang mau saya peluk Mas? Ada. Adalah. Rinduku ini.